Mitra bisnis, Kementerian Keuangan terus berupaya merevisi Undang-Undang Perbankan agar Dirjen Pajak bisa diberi akses ke data nasabah di bank guna menggenjot penerimaan pajak. Upaya ini menjadi perdebatan mengingat data nasabah di bank bersifat private, kecuali untuk kepentingan penyidikan pidana. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, apa komentar Anda soal ini? Wah, kalau kita jadi nasabah tentu saja sangat mengkhawatirkan ya, karena kan salah satu unsur yang penting adalah confidentiality gitu. Jadi tentu saja kalau data itu dibuka, itu mengkhawatirkan sekali buat nasabah. Jadi kalau tanya ada lagi persepsi nasabah, pasti ya keinginannya untuk tidak dibuka ya. Tapi kalau dilihat dari sudut pemerintah, saya rasa mungkin ini sesuatu yang penting untuk bisa ditelusuri lebih jauh gitu. Jadi kalau Dirjen Pajak tidak mendapatkan kesempatan itu, tidak bisa mendapatkan data yang tepat gitu. Tapi saya rasa kalau saya harus bicara sebagai nasabah sih, itu bukan sesuatu yang kita setuju untuk lakukan gitu. Iya jelas ya, maksudnya saya rasa target pemerintah sangat tinggi dan kalau dilihat upaya-upaya sudah banyak dilakukan oleh Dirjen Pajak, juga reformasi juga luar biasa di dalam manajemen dari Dirjen Pajak sendiri. Tanya aja sama Pak Fuad ya, tapi paling tidak saya pikir memang target yang tinggi ini dicoba dan dicairkan upaya-upaya yang lebih nyata yang bisa dilaksanakan. Tapi saya lihat contohnya ya, seperti bagusan ini kan kami bekerjasama dengan Dirjen Pajak kan sudah mengeluarkan misalnya pajak untuk UKM yang 1% gitu. Nah, tapi dalam hal pelaksanaannya memang tidak semudah itu. Cuman saya pikir upaya-upaya seperti ini ya tentu saja untuk meningkatkan pendapatan daripada negara ya. Jadi saya pikir upaya itu ya terus harus dieksplor. Cuman ya mungkin Dirjen Pajak ya harus realistis juga gitu. Nggak mungkin bisa tercapai dalam waktu yang singkat. Tapi Bu Sinta, disebutkan sebaiknya kita meniru Amerika, Australia, dan Malaysia nih Bu, yang saat ini telah membuka akses perbankan untuk kepentingan perpajakannya. Bagaimana menurut Anda Bu Sinta? Saya rasa setiap negara itu pasti punya patokan dan model sendiri. Tentu saja bagus untuk belajar dari negara lain ya, terutama yang standarnya sudah sama dengan Indonesia. Tapi kalau negara yang disebutkan tadi, mungkin kita nggak bisa persis samakan ya caranya dan aturan mainnya gitu. Jadi mungkin Indonesia belum waktunya, mungkin perlu transformasi yang lebih jauh lah untuk bisa mencapai target-target yang diinginkan. Baik Bu Sinta, bisa diusulkan Bu, seperti apa pengawasan dan penggalian potensi pajak nih Bu ke depannya? Saya pikir pertama apa yang dilakukan Dirjen Pajak sudah benar ya, untuk sosialisasi, awareness gitu. Bahwa Dirjen Pajak ini jangan dipegang sebagai suatu institusi yang menakutkan. Jadi orang kalau sama orang pajak, aduh menghindari gitu. Saya rasa konsep sosialisasi dan pendekatan ini sudah bagus. Kemudian juga tidak dibuat rumit ya, jadi menyederhanakan proses yang ada. Sehingga sistem dan proses itu bisa berjalan dengan lebih sederhana. Jadi masyarakat juga nggak perlu mengotekkan, aduh sulit sekali kita mau mengikuti aturan wajib pajak tapi kok kita dipersulit gitu. Nah ini yang hal-hal ini yang kita harus hilangkan. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani, saya Mandariska.